Ayo, jangan tidur. Ya, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'alimu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita masih membahas tentang sunnah salat, sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam salat, yang mana di dalam sunnah ini kita juga sudah mengetahui ada dua macam sunnah. Sunnah apa saja? Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah yaitu sunnah-sunnah yang berupa ucapan atau dalam bentuk doa-doa dan zikir-zikir di dalam sholat. Adapun sunnah fi'liyah yaitu sunnah-sunnah yang berbentuk perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Nah, pada pembahasan lalu telah disebutkan sunnah qauliyah insyaallah semuanya ada berapa? 11. Adapun yang baru kita pelajari kemarin ada 6 macam sunnah-sunnah qauliyah. Apa saja sunnah qauliyah yang 6 kemarin? Pertama, hadith membaca doa iftitah atau istiftah. Yang kedua, berta'awud, membaca ta'awud, ya. Apa bacaan ta'awud itu, Adit? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Yang ketiga, apa? Membaca basmalah dengan suara pelan. Suara sir, bukan suara jahr, ya. Artinya ketika dalam sholat-sholat jahr, bismillahnya dibaca dengan sir atau dengan pelan. Ini termasuk sunnah. Yang keempat, apa kemarin? Ya, membaca keras ataupun dengan pelan di dalam sholat, yaitu dengan bacaan pelan di saat sholat-sholat yang sirriyah, dan membaca dengan suara nyaring atau keras di saat sholat-sholat yang jahriyah. Semuanya pada tempatnya masing-masing. Yang kelima, apa kemarin? Ta'min. Artinya apa ta'min? Membaca amin. Coba diulangi, coba perhatikan. Naam. Isa, apa artinya amin itu? Bacaan amin artinya apa? Ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah atau ya, kabulkanlah ya Allah. Artinya ketika kita baca mulai dari awal, ya, dari surat yang disebutkan dalam surat apa? Al-Fatihah, maka di akhir bacaan tersebut kita disunahkan membaca amin. baik ini oleh imam maupun makmum yang sholat. Ya, demikian pula orang yang sholat secara munfarid atau sendirian, maka disunahkan semuanya untuk membaca dengan amin, yaitu ya Allah kabulkanlah. Itu maknanya amin. Yang terakhir, yang keenam kemarin apa? Membaca. Membaca sudah? Oh belum. Baik, kemarin berlima ya kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada as-sadisah. As-sadisatu. Ya. Sunnah qauliyah yang keenam. As-sadisatu. Qira'atus surati awis suwari ba'da ta'mini. Perhatikan. Qira'atus surati, membaca satu surat. Awis suwari atau surat-surat. Suwar itu bentuk jamak dari suratun. Kalau suratun satu surat. Adapun suwar adalah banyak surat, beberapa surat. Ba'da ta'mini, setelah mengucapkan amin. Artinya apa? Termasuk sunnah qauliyah adalah, yakni seseorang yang sholat itu disunahkan membaca surat. Ya, surat dari Al-Quran. Apakah yang pendek-pendek, apakah yang sedang, ataukah yang panjang-panjang. Maka membaca satu surat atau beberapa surat, ya, enam, setelah membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin, ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, dan ini hukumnya sunnah. Ini menurut mazhab jumhurul ulama. Ini adalah termasuk mazhabnya jumhur ulama. Yakni seluruh atau mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca surat, ya, setelah mengucapkan amin, ya, maka ini hukumnya sunnah. Baik, mana dalilnya? Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu, hadisu Abi Qatadah, yaitu hadis Abu Qatadah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fir raka'atainil ulayaini, beliau membaca pada dua rakaat yang pertama. Perhatikan, jadi rakaat satu dan rakaat dua, berarti dua rakaat yang pertama. Beliau membaca pada dua rakaat yang pertama min sholatid duhri, dari sholat duhur. Ya, jadi membaca na'am bifatihatil kitab, membaca apa? Yaitu membaca Al-Fatihah. Fatihatil kitab artinya membaca surat Al-Fatihah. Wa surataini, dan dua surat. Maksudnya dua surat setelah membaca Al-Fatihah. Perhatikan ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW beliau biasa di dalam dua rakaat yang pertama dari sholat duhurnya itu, yaitu membaca Al-Fatihah dan dua surat. Ya, berarti rakaat pertama Al-Fatihah terus surat satu surat. Rakaat kedua Al-Fatihah kemudian ditambah satu surat. Itu maksudnya demikian. Beliau di dua rakaat pertama selain baca Al-Fatihah juga membaca surat yang lainnya. Naam. Wa yutnam. Kemudian yutawwilu fil ula. Beliau membaca apa? Yutawwilu, memanjangkan fil ula pada rakaat pertama. Maksudnya di rakaat yang pertama itu membaca suratnya agak panjang. Wa yuqasiru fisaniyati, dan beliau memendekkan pada rakaat yang kedua. Yuqasiru, yakni memendekkan pada fil fisaniyah, pada rakaat yang kedua. Ayo, ngomong apa itu? Siap belajar. Sibuk bicara sendiri, disimak. Kalau punya kitab disimak, kalau tidak punya dengarkan baik-baik, tidak ada yang bicara. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan sekarang, ya. Jadi Rasulullah SAW tadi beliau membaca Al-Fatihah dan surat pada dua rakaat yang pertama, yaitu pertama dan kedua. Adapun pada rakaat pertama bacaannya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Baik, seperti itu. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, dan beliau memperdengarkan ayat, yaitu memperdengarkan bacaan dari Quran ya, dalam surat dalam salat duhur tadi, ahyanan, kadang-kadang. Maksudnya apa? Terkadang imam ya, meskipun pada waktu salat duhur dia membaca suratnya kan dengan sir apa jahr? Dengan sir. Tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan sedikit. Ini sering terjadi dan dilakukan oleh imam waktu kita salat di damaj. Biasanya Syekh Ahmad Al-Wusabi hafizallah, beliau pada saat mengimami ya salat jamaah duhur, ya kan kita enggak dengar bacaannya. Tiba-tiba kan beliau pakai mic ya. Nah, dibacakan sedikit, terdengar beliau membaca beberapa ayat begitu, begitu ya, terdengar cuman pelan, cuman selintas begitu saja. Tujuannya apa? Ini tadi wa yusmiul ayata, beliau memperdengarkan beberapa ayat atau satu ayat, beberapa ayat saja atau sedikit saja, yakni menunjukkan bahwa beliau membaca bukan diam tetapi membaca dan kadang-kadang memperdengarkan bacaannya. Misalnya imamnya membaca surat At-Tin umpama. Ya. Nah, beliau pada saat di pertengahan surat diperdengarkan misalnya dengan bacaannya sedikit saja. Oh, kita tahu oh beliau sedang baca surat ini. Itu kadang-kadang ya. Tapi sifatnya apa? Ahyanan. Apa ahyanan? Kadang-kadang nek cara jawane kala-kala ya. Kadang-kadang begitu ya. Nah, ini hadisnya akhrajahul Bukhari wa Muslim, ya, dan hadis wa Muslimun. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya. Maka dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya di dalam dua rakaat salat ya, baik salat-salat yang apa? Masalah salat duhur, asar dan seterusnya tadi, maka di sana disunahkan setelah membaca Al-Fatihah hendaknya membaca apa? Membaca surat ya. Naam, apakah itu yang panjang atau yang sedang atau yang pendek, maka boleh ya. Maka ketika dua rakaat yang pertama berarti rakaat ke-1 dan kedua, misalnya salat duhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti yang di dalamnya dibaca Al-Fatihah dan surat di rakaat keberapa? 1 dan 2. Demikian pula salat-salat lain ya, kecuali salat subuh. Kalau salat subuh ya, karena hanya 2 saja, berarti pada 2-2 rakaatnya terdapat Al-Fatihah dan 1 surat. Ya. Nah, adapun salat duhur sama dengan asar, asar sama dengan maghrib, maghrib juga begitu. Pada 2 rakaat yang pertama dibaca Al-Fatihah dan juga membaca surat. Nah, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah itu apa hukumnya? Sunnah. Dan termasuk sunnah apa? Sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang diucapkan atau dibaca ketika sholat. Andaikan ada seseorang yang tidak membaca surat pada rakaat pertama dan kedua, cukup Al-Fatihah tok begitu, sholatnya sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah, tetap sah ya. Dari sisi kesahannya sholat, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah saja membaca surat itu. Dan yang wajib membaca apa? Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah termasuk apa? Loh, Al-Fatihah termasuk? Termasuk syarat sholat atau rukun sholat? Siapa yang bilang syarat? Siapa yang mengatakan rukun? Yang benar rukun ya. Ingat bahwasanya membaca Al-Fatihah itu rukun dalam satu rukun salat ya. Nah, kalau ditinggalkan ya enggak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Atau kama qala Rasulullah sallam ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Karena itulah selain Al-Fatihah berarti surat-surat yang dibaca pada rakaat yang pertama dan kedua itu sifatnya sunnah saja. Dan perhatikan dalam hadis tadi juga dijelaskan bahwa di dalam rakaat yang pertama ketika membaca surat, maka bacaan surat yang pertama dengan yang kedua lebih panjang mana? Lebih panjang yang pertama. Misalnya kalau di rakaat pertama baca sabbihis misalnya, sabbihis marabbikal a'la. Di rakaat kedua kira-kira baca apa ya? Ya agak pendek dari itu. Hah? Amma eta sa'alun yo kedawan ya. Yo lebih panjang, hah? Asyams misalnya. Ya. Intinya kalau lebih di bawah sedikit boleh ya. Nah, ya. Ya, sudah baca ikhlas juga boleh ya. Tetapi intinya apa? Itu sifatnya sunnah saja. Yang lebih bagus jika membacanya dengan urut, dalam arti urut itu ya, na'am, tidak meloncat-loncat atau tidak malah ke belakang, meskipun boleh ya, secara tidak urut juga boleh. Misalnya baca surat Sabis, marabikal a'la, terus kemudian mundur baca surat Al-Buruj misalnya rakaat kedua. Secara bolehnya sih boleh ya, namun yang afdal jika membacanya seperti urut-urutan dalam sholat. Misalnya habis baca sabihis marabbikal a'la, kemudian kita baca surat apa? Al-Ghasyiyah misalnya, atau selain itu, pokoknya di bawahnya ya, tidak kemudian di atasnya, begitu. Secara urut itu lebih utama, akan tetapi kalau tidak urut juga hukumnya sah. Coba apa yang masih, siapa yang masih ingat apa dalil yang menunjukkan bolehnya membaca surat tidak urut, tidak secara urut tartib menurut dalam Quran? Hadis siapa yang sholat lailnya panjang? Hadis siapa kemarin sudah diulang-ulang? Hadis Anas bin Malik, bukan hadis ini orang di depan sini. Nah, hadis siapa? Hadis Hudzaifah bin Yaman. Ya, yang mana menceritakan salatnya Rasulullah SAW itu di rakaat pertama waktu salat lail baca apa? Al-Baqarah. Habis itu? Enggak, lompat ke Anisa dulu ya. Anisa setelah itu kembali ke Ali Imran. Menunjukkan apa? Terkadang boleh ya, seandainya imam atau seorang yang salat itu membaca surat itu tidak tartib, tidak urut menurut susunan dalam Quran. Itu boleh-boleh saja dan sah sholatnya. Namun secara afdol yang utama kalau seandainya dia membaca dengan urut atau tartib ya. Atau misalnya meskipun enggak secara urut-urutan nomor 1 kemudian nomor 2, tidak, tetapi yang penting surat di bawahnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya intinya apa? Bahwa beliau membaca surat setelah Al-Fatihah khususnya pada rakaat keberapa? Kesatu dan kedua. Kalau ketiga empat disunahkan enggak membaca surat? Membaca? Tidak, tidak membaca ya. Pada dua rakaat setelahnya dalam sholat duhur atau asar atau isya dan satu rakaat setelahnya tidak disunahkan membaca surat, tidak membaca surat. Namun terkadang ada pula hadis-hadis lain yang juga menunjukkan, yaitu pada waktu sholat duhur atau asar misalnya ada riwayat yang menunjukkan seperti itu. Namun ini jarang sekali. Oleh karena itu yang disunahkan untuk selalu dikerjakan itu pada dua rakaat yang pertama pada waktu sholat-sholat yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Dan juga disunahkan pula bagi imam untuk sekali-kali atau kadang-kadang memperdengarkan bacaannya kepada makmum sedikit saja ya, tidak satu ayat, tidak satu surat. Nah, bukan begitu, cuman sedikit sehingga kadang-kadang kita tahu, oh imamnya baca surat ini, oh imamnya baca ayat ini, begitu ya. Terkadang demikian, tentu sudah sering kita dilakukan oleh Syekh apa itu Ahmad ketika kita sholat ya di Damat itu, meskipun sifatnya jarang-jarang sekali, kadang sebulan itu cuma beberapa kali, 2-3 kali begitu saja ya, kita sering mendengar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sunnah qauliyah yang ke-6. Kemudian sekarang as-sabi'ah, sunnah qauliyah yang ke-7. Mazada 'ala tasbihati, mazada 'ala tasbihatil wahidati fir ruku'i was-sujudi. Ya, apa yang merupakan tambahan dari bacaan tasbih, dari bacaan tasbih atau satu tasbih ya di dalam rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Kalau kita dalam rukuk dan sujud kan kita disunahkan, dianukan, disyariatkan untuk membaca ya, membaca tasbih subhana rabbiyal azim di dalam rukuk, atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Itu bacaan tasbih namanya. Nah, bacaan tasbih ini yang wajib menurut jumhur ulama itu satu. Yang wajib minimalnya paling sedikitnya dibaca sekali, itu yang wajib. Jadi kalau kita membaca di dalam sujud misalnya subhana rabbiyal a'la ya, Naam. Maka paling sedikit itu sekali. Ini wajib. Ya. Adapun yang sisanya itu tambahannya zada di sini, tambahannya tambahan atas satu tasbih tadi dalam ruku dan sujud itu sifatnya apa? Sunnah. Berarti kalau kita baca 2 kali, 3 kali atau berkali-kali, maka itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, begitu maksudnya. Jadi mazada alat tasbihatil wahidati. Ya, apa yang merupakan tambahan dari bacaan tasbih yang satu atau satu tasbih, baik dalam rukuk maupun sujud. Maka kalau tasbih di dalam rukuk dan sujud itu yang wajib menurut jumhur ulama itu minimal sekali. Kalau tidak dibaca sama sekali, tidak sah sholatnya. Apa istilahnya, tidak benar bacaannya, sholatnya begitu. Maka yang wajib sekali, iya. Karena membacanya ini pun juga adalah satu kewajiban. Membaca zikir atau doa dalam tasbih dengan rukun sujud itu satu kewajiban. Namun yang wajib tadi dikatakan pada bacaan yang pertama. Adapun yang kedua kalinya, ketiga kalinya, atau berkali-kali sesuai dengan yang kita inginkan, itu sifatnya hukumnya apa tadi? Sunnah. Begitu maksudnya ya. Mazada alat tasbihatil wahidah, yaitu tak bacaan tasbih ya, tambahan dari satu kali tasbih tadi. Maka ini sifatnya adalah sunnah. Naam. Walladhi alaihil jumhur, dan yang diwajibkan oleh jumhur, anna aqalla ma yujzi'u fir ruku'i wassujudi tasbihatun wahidatun. Ma'a mura'atitu ma'ninati. Dan yang wajib menurut jumhur ulama dalam bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud itu, bahwa kata mereka, anna aqalla, maka yakni yang paling sedikit ya, ma yujzi'u fir ruku' wassujud, yang cukup atau yang sudah cukup atau mencukupi di dalam bacaan rukuk dan sujud, tasbihatun wahidatun, yaitu bacaan satu kali tasbih. Ma'amura'atit tuma'ninati, bersama dengan memperhatikan tuma'ninahnya. Artinya ketika rukuk itu meskipun kita baca sekali, minimal kita baca dengan tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim. Itu minimalnya. Ya, paling sedikit 1 kali, tapi dengan tuma'ninah, pelan-pelan, sungguh-sungguh, serius, begitu. Ya, bukan dengan cepat-cepat rukuk. Allah Akbar. Lihat, saya lihat kadang-kadang anak-anak kalau sholat itu, yo, kok cepat sekali ini mau copo iki, ya. Nah, jangan-jangan tidak baca itu, enggak boleh, ya, seperti itu. Maka di sini perhatikan ikhwan sekalian, azani wasakullah, maka menurut jumhur ulama di dalam rukuk dan sujud itu wajib membaca tasbih, dan yang diwajibkan itu minimalnya paling sedikitnya adalah sekali, itu sudah cukup. Adapun kelebihannya dengan dilipat gandakan 2 kali, 3 kali atau berkali-kali, maka itu sifatnya apa? Sunnah. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu. Hadis ibni Abbasin, hadisnya ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa namanya ibnu Abbas itu? Abdullah. Siapa nama kunyahnya ibnu Abbas? Ingat hadis, ya gulam ini u'alimuka bi kalimatin ikhfadillah yakhfadka, di dalam Arba'in. Siapa nama kunyahnya ibnu Abbas? Hadis keberapa? Ayo, hadis ke-19 kalau tidak salah. Siapa nama kunyahnya Ibn Abbas? Abul Abbas. Apa Abul Qasim? Abul Abbas, ya. Baik. Nama kunyah beliau Abul Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Baik. Nah, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammar ruku'u, adapun ruku' di dalam ruku', fa'adimu fihi Rabba azza wa jalla, maka agungkanlah oleh kalian di dalam rukuk tersebut Rabb azza wa jalla. Artinya apa? Ketika melakukan rukuk, maka kita disuruh mengagungkan Allah Ta'ala dengan berdoa dan dalam mengagungkan Allah, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Maha Suci Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar. Ya, nah, ya, perhatikan. Jadi di dalam rukuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amaru ruku'u fa adimu fihi Rabba azza wa jalla. Adapun di dalam rukuk, maka hendaknya kalian mengagungkan Rabb azza wa jalla. Mengagungkan Allah Ta'ala dengan ucapan apa? Subhana rabbiyal. Loh, dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Baik. Kemudian wa amma sujudu, adapun di dalam sujud, fajtahidu fihi doa atau fit doa, maka bersungguh-sungguhlah. Fajtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fit doa, dalam berdoa. Ya, faqaminun ay yustajabalakum, dan kamu yakin, ya, dan kamu sangat-sangat berharap, yakin untuk apa? Dikabulkannya doa bagi kalian. Nah, artinya apa di sini? Maka dalam ayat, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika rukuk maupun sujud disunahkan untuk bertasbih dengan doa. Nah, ini dikatakan para ulama, ya paling tidak minimalnya sekali, ya, dalam doa. Adapun tambahan tasbih dalam rukuk dan sujud itu sifatnya sunnah. Wallahu a'lam. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Coba rijal, siapa namanya Abu Hurairah? Siapa? Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu an. Dari mana beliau? Dari Yaman, dari kabilah Ad-Dawsi, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, ya, beliau biasa membaca di dalam sujudnya, Allahumma firli dambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kullahu semuanya, dikahu wajillahu, yang besarnya dan yang kecilnya, wa awwalahu wa akhirahu, yang awalnya dan yang terakhirnya, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan dan yang tersembunyinya. Akhrajahu Muslim. Perhatikan, ini dalam doanya ini Rasulullah tidak sebutkan dalam hadis Abu Hurairah berapa kali, tidak disebutkan. Ya, adalah Rasulullah SAW berdoa dalam sujudnya dengan doa ini, Allahumma firli dambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kullahu kuwabih, semuanya, ya, dikahu wajillahu, yang kecilnya maupun yang besarnya, wa awalahu, yang awalnya, wa akhirahu, dan juga yang terakhirnya, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangannya, dan juga yang apa, tersembunyi, ya. Maka di sini zahirnya menunjukkan sekali saja, ya, menunjukkan apa? Sekali saja, meskipun boleh di sana berkali-kali. Maka sekali itu menunjukkan apa? Yang wajib. Adapun lebih dari sekali, maka itu hukumnya apa? Sunnah. Baik, sampai di sini dulu. Inilah, ya, yang termasuk sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah dalam bentuk ucapan atau zikir-zikir dan doa di dalam sholat. Karena itu perhatikan baik-baik ini. Ya, jadi ada 7 sunnah-sunnah qauliyah di dalam sholat yang baru kita ketahui dan kita pelajari. Yaitu tambahnya tadi adalah membaca surat-surat, baik satu surat atau beberapa surat, ya, setelah membaca amin atau setelah membaca surat Al-Fatihah dan amin. Maka itu hukumnya sunnah. Yang kedua tadi disebutkan, yaitu tambahan di dalam membaca tasbih, ya, yang tambahan dari satu kali. Berarti pada tasbih yang kedua, ketiga atau seterusnya, itu juga hukumnya sunnah saja. Adapun yang wajib paling sedikitnya satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum ditutup, Habib, coba sebutkan apa tadi yang kita pelajari, sunnah qoli yang baru saja kita pelajari tentang apa? Membaca surat-surat setelah baca apa? Al-Fatihah dan Amin. Hukumnya apa? Sunnah. Baik, iya. Nah, terus imam, boleh enggak kadang-kadang memperdengarkan pada makmum dalam sholatnya? Padahal sholatnya syiriyah. Boleh enggak sekali-kali memperdengarkan bacaan kepada makmum? Boleh enggak? Boleh. Dalilnya hadis, hadis siapa tadi? Hadis siapa tadi? Hah? Ibnu Abbas, enggak diwaca kitabmu, mana kitabmu? Punya kitab enggak dibawa. Hadis siapa? Abu? Loh, siapa? Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua, haris pembahasan tentang apa tadi? Sunnah qauliyah dalam sholat itu loh. Mbok catat apa enggak? Tentang apa? Yang kedua tadi? Tambahan tasbih di dalam rukuk dan sujud, yaitu lebih dari sekali ya, misalnya dua kali, tiga kali dan seterusnya. Itu hukumnya apa, Haris? Sunnah. Apa dalil mau hadis apa? Hadis Ibnu Abbas. Juga hadis siapa lagi? Abu Hurairah. Loh, kok Abu Qatadah? Abu Hurairah. Baik ya. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan lagi, akhwan. Nah, intinya apa? Sila bertanya, apa? Apa itu? Yang misalkan orangnya masuk, terus yang di tengah-tengah ini kentut. Terus? Dia masuk, terus orangnya juga kentut. Terus, dia masuk, masuk. Oh, ini ada pertanyaan bagus ya. Misalnya, ada satu jamaah. Jamaahnya cuma satu shof dalam sholat. Terus, orang yang persis di belakang imam, itu kentut ceritanya. Ya kan? Terus ada orang masbuk datang. Lah, ketika orang yang kentut ini kan keluar. Terus orang yang baru datang terlambat masbuk ini, dia maju ke depan mengisi kekosongan tadi pas di belakangnya imam. Gitu maksudnya. Terus imamnya juga qadarullah kentut begitu ya, batal. Begitu pertanyaannya. Lah, terus yang menggantikan siapa? Apakah orang yang di belakangnya tadi persis dalam keadaan dia ini apa? Sudah masbuk, terlambat mungkin satu rakaat jadi imam, boleh apa tidak? Ya, atau makmum-makmum yang lain, padahal dia yang paling belakang, persis belakangnya imam. Begitu maksudnya. Terus pertanyaannya, siapa yang ganti imam? Gitu. Apakah boleh? Oh, begitu. Kalau misalnya, ya, yang lebih bagus, yang lebih tepat adalah memang harusnya orang yang di belakang imam. Itu adalah orang yang menggantikan kalau imamnya berhalangan karena udzur, yaitu batal. Maka orang yang di belakangnya, yang diharuskan adalah orang yang alim. Orang yang juga mengerti ilmu sebagaimana imamnya dalam masalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, begitu imamnya batal, harusnya diganti. Tapi qadarullah, orang yang jamaah yang di belakangnya imam tadi, batal duluan. Iya kan? Tetapi diganti sama orang yang baru datang masbuk yang mungkin terlambat satu rokaat atau dua rokaat. Ya, apakah dia bisa jadi imam? Kita lihat di sini. Ya, kalau memang apa yang selayaknya adalah orang yang tidak batal, yaitu orang yang makmum yang mengikuti imam sejak dari awal, itu yang harus mengganti, yaitu orang yang di sebelahnya. Di sebelahnya orang yang apa tadi? Makmum yang tidak masbuk atau makmum yang masbuk tadi, maka lebih utama untuk mengganti karena dia mengikuti sholat dari awal, begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mengganti kecuali yang faham orang yang masbuk tadi, ya imam yang masbuk tadi, dia apa? Jadi imam. Terus bagaimana? Ya, apakah imamnya itu melanjutkan atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam perkara ini supaya tidak membingungkan, seharusnya sepantasnya yang menjadi imam adalah orang yang mengikuti jamaah dari awal, bukan yang baru datang tadi, ya. Nah, kenapa? Karena nanti akan menimbulkan muskilah kalau seandainya imam ya makmum masbuk yang baru datang tadi yang terlambat satu rakaat dua rakaat jadi imam, maka dikhawatirkan menimbulkan ya kebingungan bagi jamaah yang ada, iya kan? Karena dia terlambat. Dia akan terlambat sesuai dengan sholat yang dia ketahui. Kalau harusnya sholat duhur 4 rakaat, dia terlambat 2 rakaat, dia akan nambah 4. Dia akan nambah lagi 2. Ya, sedangkan makmum sudah tinggal 2 rakaat lagi, imamnya batal, kan begitu? Ya. Maka dalam perkara ini yang lebih tepat insyaallah taala adalah orang yang hendaknya mengikuti imam dari awal, yaitu bukan persis di belakang imam tadi, yaitu orang yang sebelah kanan kirinya untuk menjadi imam, itu lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Untuk tidak menimbulkan muskilah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Nah. Ya, misalnya imamnya sedang sujud. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, tiba-tiba imamnya batal. Nah, sedangkan jamaah kan juga sujud semua, enggak tahu kalau imamnya batal. Apa imamnya langsung ngeloyor pergi? Kalau langsung pergi, enggak selesai sujud terus nanti dikira. Iya. Ya tentunya harus beritahu, ya. Kalau imamnya batal, maka nanti imamnya nanti menunjukkan, ya, istilahnya memberitahu dengan cara apa? Ya dia kemudian batal, ya, batal dia duduk dulu, kemudian yang lain ikut duduk, baru kemudian dia pergi, ya, supaya nanti orang yang di belakangnya imam itu menggantikan posisi imam yang batal tadi. Begitu. Kalau dalam posisi sujud langsung ditinggal pergi, nah, tidak ada yang tahu, ya. Maka dalam perkara ini insyaallah yakni seorang imam tadi dia bertakbir untuk duduk dulu, berdalam posisi duduk. Nah, setelah itu dia menampakkan diri sebagai orang yang batal dengan pergi meninggalkan dan memberi isyarat kepada makmumnya untuk maju, ya, melanjutkan sebagai imam dalam posisi duduk tadi. Begitu. Ya, sebab kalau dalam posisi sujud tidak ada yang tahu dalam perkara ini, ya. Maka imamnya duduk dulu dengan takbir misalnya, kemudian makmumnya tahu bahwa mesti duduk, sehingga beliau pun orang imam tadi berdiri lalu beri isyarat kepada sahabat makmum di belakangnya, yaitu untuk mengganti, ya, keberadaan dia sebagai imam yang tadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Paham gitu ya? Nah, jadi jangan ditinggal langsung pergi, ya. Enggak tahu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lewat apa itu? Kecoa. Ya, kecoa katanya, kalau lewat di depannya imam, apakah batalkan sholat? Lewat di depan makruh. Ingat, ya, apakah harus dicegah? Maksudnya begitu, bukan batal, ya. Kalau membatalkan, tidak, ya. Ingat, Rasulullah SAW hanya menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, sholat itu hanya terputus, yakni batal, itu dengan sebab tiga hal, tiga golongan yang lewat di depannya. Apa saja itu? Anjing hitam. Terus? Wanita yang sudah balik. Terus? Keledai. Tiga jenis inilah yang andaikan lewat di depan imam, depan atau depan orang yang sedang sholat, maka itu bisa memutus sholatnya. Selain ini tidak. Begitu ya. Selain ini tidak, ya, baik itu anak kecil atau hewan-hewan, hanya saja kalau bisa dicegah itu lebih bagus. Tapi kalau kecoa, bagaimana harus mencegah, ya, itu binatang kecil, semacam semut, kecoa, orang-orang, ya, dan sebagainya, ya tidak usah. Tapi kalau itu membahayakan ketika kita mau sujud, ya disingkirkan begitu saja, ya. Nah, tapi kalau misalnya cuma berupa debu atau batu, biarkan saja, ya. Nah, kita sujud di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya itu apa? Imamnya lagi sholat ada ular menggigit. Ada apa? Ular. Nah, kalau ada ular ya harus di. Anu Rasulullah pernah ketika sholat beliau, terus kemudian ada ular, maka beliau dia langsung mengusir ular itu dulu dengan cara. Tapi dalam kondisi tetap sholatnya, kalau memungkinkan sholatnya masih bisa tenang, tidak sampai dibatalkan dengan cara kita memberikan isyarat ataupun mengusir dengan apalah begitu kayu yang ada, nah, tanpa membatalkan sholat, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa tidak, kecuali dibatalkan, ya harus disingkirkan itu ular. Jangan dibiarkan, kita sedang sholat, ular datang, kita diem saja. Malah nanti menghilangkan kekhusyukan dan juga pula membahayakan kita, madorot bagi orang. Karena apa? Ular itu kalau melihat ada orang bergerak sedikit saja, dia akan menyerang, iya kan? Atau mungkin dia sendiri ketakutan, atau dia ingin membela diri. Itu ular, ya. Pada manusia dia sebenarnya takut, ya. Tapi terkadang dia membela diri, ya, karena dia punya insting atau memiliki apa perasaan untuk membela diri. Itu sifatnya hewan-hewan. Apalagi dia punya sifat buas, Ya, karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kalau kita sedang sholat, ya harus ada ular, ya harus di apa? Kalau memang di depan kita, ya harus dilawan, ya harus disingkirkan, begitu. Ya, nah, apakah dengan kita tetap dalam posisi sholat kalau memungkinkan? Kalau tidak, ya dibatalkan dengan karena kondisi yang darurat, boleh-boleh saja. Nanti selanjutnya kita ulangi kembali sholat kita kalau memang batal. Ya, tapi kalau dengan sekali dua kali gerakan atau tidak sampai gerakan yang banyak yang membatalkan sholat, maka dilakukan dengan cara ya tetap dalam posisi sholat kalau sekali lagi memungkinkan untuk itu. Kalau tidak, ya dibatalkan tidak mengapa, asalkan nah nanti diulang mulai dari awal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Nah, sudah cukup. Cukup ya. Barakallahu fikum. Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.